Area kita kutunggu-tunggu, sudah saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, kami family, dari semua penjara bumi. Ayo kumpul keluarga, usut kami deh. Hari yang indah, kutunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, kami family, dari semua penjuru bumi.